بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح Kali ini mualif untuk mendatangkan penjelasan bab yang telah beliau buat, yakni bab tentang anwa sihir, jenis-jenis sihir, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah mendapatkan sebagiannya. Al-iyafah, at-tiyarah, wat-tarq. Ini termasuk dari perkara sihir. Begitu pula termasuk dalam kategori sihir ini apa yang akan dibawakan oleh muallif. Sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas, yang mana hadis ini hadis yang sahih sebagaimana dikatakan oleh muallif dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Abbas beliau adalah Abul Abbas Al-Hashimi lahir 3 tahun sebelum hijrah sehingga ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam umur beliau sekitar 13-14. Dan beliau hijrah termasuk yang mustad'afin. Termasuk terakhir-terakhir. Sehingga beliau menyertai An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika akhir-akhir hayat. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekitar umur 13-12. Beliau mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur yang di situ sangat membutuhkan bimbingan, arahan. Pel- pelajaran-pelajaran dan butuh untuk ditanamkan berbagai macam keyakinan, akidah. Umur-umur yang di situ, anak ketika mencapai umur tersebut, 12, 13, memiliki keingintahuan terhadap perkara-perkara yang baru menurut dia. Ilmu yang sebelumnya belum dia dapatkan. Muncul di sana keingintahuan yang besar. Sehingga sangat perlu, sangat penting untuk diarahkan. Sehingga keingintahuannya tersebut mengarah kepada perkara-perkara yang baik. Mengarah kepada perkara-perkara yang positif. Seandainya benar arahanmu, maka dia akan berjalan di atas kebaikan itu dengan begitu sangat kokohnya. Akan tapi apabila engkau abai dan lalai, maka engkau akan menuai hasilnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan, menanamkan pelajaran yang berharga, akidah. Di umur tersebut justru di sana ditanamkan akidah-akidah Islamiyah sahihah. Akidah itu tauhid. Ditanamkan sejak umur yang seperti ini, bukan ketika umur, ketika anak tersebut sudah justru menginjak 12 tahun, 13 tahun, kemudian dia lepaskan. Dan engkau menganggapnya bahasanya umur tersebut adalah umur yang sudah besar. Kemudian engkau melepaskannya, membiarkannya sehingga dia akan melalang buana, memenuhi apa yang dia inginkan. Dan memenuhi hasrat keingintahuannya sesuai dengan kehendaknya. Justru umur yang segitu dibimbing, diarahkan. Kalimat-kalimat yang bagus dari orang tua. Bimbingan-bimbingan yang baik. Tanamkan akidah, ya gulam u'allimuka kalimat. Enggak perlu banyak-banyak. Enggak perlu sampai kalimat, berkalimat-kalimat sampai panjang, 1 jam, 2 jam. Beberapa kalimat yang sedikit akan tapi bermanfaat, bisa menjadi bekal. Kalimat yang sedikit akan tapi bisa masuk ke dalam hatinya sehingga menjadi tertanam kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ulam u'allimuka kalimat. Dengan jama' Muana Salim. Jama' Muana Salim ma'ruf. Itu adalah jam'ul qillah. Jama' akan tapi sedikit. Beberapa kalimat. Sehingga mudah untuk dihafal. Sehingga mudah untuk diingat. Jangan terlalu panjang yang akhirnya membuat jenuh. Jangan terlalu panjang sehingga membuat berat. Wah, banyak sekali nasihatnya, banyak sekali. Yang harus dilakukan ini itu. Sedikit, tapi menancap. Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat dan isinya Masya Allah. Pelajaran yang berharga. Nah, ihfadillahi yahfadka. Nah, jagalah batasan-batasan Allah. Jagalah syariat Allah. Nah, yahfadka, Allah akan menjagamu. jaga hukum-hukum Allah. Nah, apa yang sudah Allah haramkan, apa yang sudah Allah wajibkan, kerjakan, tunaikan. Yang haram ditinggalkan. Jaga batasan-batasan tersebut. Maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Ya fakka, Allah akan menjagamu sehingga engkau tidak akan butuh penjagaan dari yang lainnya. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjagamu, maka siapa yang akan memadaratkanmu? Allah akan jaga dirimu. Jangan ajari anakmu petendang-petendang. Alasannya biar berani. Ternyata malah berani terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga batasan-batasan Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta sesuatu, engkau menginginkan sesuatu, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang itu akan mencukupimu dari makhluk yang lainnya. Kalau seandainya engkau menginginkan sesuatu, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Allah yang maha kaya, ghani. Ini akidah atau apa? Akidah ini yang seperti ini. Ditanamkan di umur yang segitu. Ya tentu saja butuh di sana komunikasi yang bagus untuk melangkah ke yang seperti ini. Butuh komunikasi yang bagus, hubungan yang baik. Tapi kalau sudah komunikasi sudah jelek, hubungan sudah enggak bagus. Tidak ada kalam. Pembicaraan, waktu luang untuk anaknya pun gak ada. Walaupun hanya sebentar. Dia luangkan waktu tersebut untuk anaknya. Yang dengannya anaknya tersebut akan merasakan hangatnya kasih sayang dari orang tuanya. Walaupun hanya sebentar, gak sempet. Karena sibuk bener ini, urusan itu. Dagang ini, dagang itu. Semuanya. Sampai enggak sempat untuk anaknya, luangkan. Hubungan yang baik. Komunikasi yang bagus. Sehingga antum bisa melangkah yang seperti ini. Menanamkan akidah yang benar. Kalau seandainya mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendidik anaknya untuk merasa cukup dengan apa yang dia yang Allah berikan kepadanya. Tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Ini tanam, perlu ditanam. Bukan disampaikan akan tapi kemudian anaknya enggak memiliki perhatian dengan apa yang antum sampaikan, ditanam dia. Kondisinya memang pas tepat. Ketiga itu sampaikan. Wa idza sta'anta wasta'in billah, apabila engkau mau meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ini kalimat ini. Kalau seandainya kita bisa menanamkannya pada anak-anak kita, luar biasa. Akidah yang benar akan menimbulkan dan melahirkan dan memunculkan tindak tanduk dan tingkah laku yang baik, akhlak yang baik. Akidah yang benar. Tapi kalau enggak perhatian juga masalah penanaman akidah yang seperti ini, ya sudah. Abdullah bin Abbas umurnya ketika itu 12, 13. Umur-umur ya. Murahakoh mendekati ihtilam. Diajarkan oleh Nabi SAW dengan pelajaran yang luar biasa ini. Bukan dibiarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa syu'batan minan nujum, barang siapa yang iktabasa, yaktabis iktabasa, Nah, kalau api itu kita pengen mengambil apa, menghidupkan bara yang oncor, obor yang ada punya kita itu, kita ingin mengambil api dari obor yang lain. Nah, kita nunulkan, akhirnya punya kita nyala. Nah, ini namanya iktabasa. Nah, iktabasa. Kok dalam bahasa Indonesia, wallahualam. Nah, obor. Fiilnya apa perbuatannya itu? Iktabasa. Susah nyarinya. Nah, tapi kalau dalam hadis ini maksudnya iktabasa adalah ta'allama. Man iktabasa syubatan minan nujum. Barang siapa yang ta'allama, belajar, mempelajari syu'bah. Nah, sebagian, syu'bah itu sebagian, juz. Nah, minan nujum, min ilmi nujum, sebagian dari ilmu perbintangan. Nah, barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, ilmu nujum kisman terbagi menjadi dua. Nah, jenis yang pertama yang dinamakan dengan ilmu tasyir. Nah, ilmu perbintangan tapi bentuknya tasyir. Tentang sair, peredaran bintang tersebut. Nah, mengetahuinya supaya bisa mengetahui waktu. Mengetahuinya supaya bisa mengetahui arah. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian salaf, yakni Qatadah ibn Di'amah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, walaupun dengan sigah ta'liq, akan tapi bisigatil jazm, di mana Qatadah mengatakan khalaqallahu nujum li thalathin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu untuk tiga hikmah. Menciptakan bintang untuk tiga hikmah. Yang pertama zinatan lis-sama. Bintang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk sebagai hiasan untuk langit. Hiasan bagi langit. Nah, dengan warnanya, dengan kelip-kelipnya langit, nah, terlihat indah. Zinatan lis-sama. Nah, fungsi yang pertama. Nah, bahwasanya Allah menciptakan bintang, fungsi yang pertama adalah untuk sebagai perhiasan. Nah, hiasan untuk langit. Kemudian yang kedua, fungsi dari bintang rujuman lisyayatin, untuk melempar para setan. Setan dari kalangan jin ini. Bukan setan dari kalangan manusia, setan dari kalangan jin. Nah, bintang tersebut yang kedua fungsinya untuk melempar mereka. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, dan ini juga sudah berlalu penjelasannya, bagaimana mereka para syaitan yang mustarikus sama, mustarikus sama, mencuri pendengaran di langit, mencuri khobar di langit. Nah, ada panah-panah api yang mengintai mereka. Nah, ini salah satu fungsi bintang, nah, sebagai pelempar. Nah, fungsi yang ketiga, alamatin yuhtada biha. Dengan adanya bintang, maka bintang tersebut sebagai tanda di langit yang manusia itu bisa mencari petunjuk dengannya, petunjuk arah. Nah, ini fungsi yang ketiga. Nah, dari bintang sebagai petunjuk arah, tanda, tapi yang di langit, kalau yang di bumi banyak tanda arah. Nah, kadang gunung bisa jadi tanda. Oh, ini gunung berarti lewat sana. Nah, kadang pohon sebagai tanda untuk arah, wah ada pohon ini, tiang ini, rumah ini, berarti beloknya ke sana, oh berarti terus. Nah, tanda di bumi banyak, apalagi sekarang sudah ada tanda-tanda di sana Batu Raja, sana Prabu Mulia. Nah, tapi kalau di langit mereka memakai bintang. Nah, bintang ini biasanya muncul di arah sana. Kalau arah sana berarti timur, kalau bintang ini muncul berarti sana ini timur. Nah, sana ini barat, sana ini selatan. Oh, berarti harus ke sana arahnya, safarnya. Nah, ya kalau di perkotaan walaupun malam enak, banyak petunjuk arah, tapi kok seperti di lautan. Nah, di malam yang gelap, enggak tahu arahnya mana, kiblat mana. Nah, lah dengan bintang ini bisa tahu. Oh, ini bintang yang ini di posisi di arah sana, berarti kiblatnya di sebelah sana. Nah, mengetahui arah. Yuhtada biha, dengan bintang-bintang tersebut mereka bisa mencari petunjuk arah dengan bintang tadi. Nah, ma faman ta'awwala ghaira dhalik, barang siapa yang mencari pada selain itu, menjadikan bintang itu pada selain tiga fungsi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Qur'annya. Nah, barang siapa yang menjadikannya untuk yang lainnya, bukan untuk pertama zinatan lisama, hiasan di langit. Nah, atau sebagai rujuman lisyayatin untuk melempar para setan yang mencuri khobar-khobar di langit, atau tidak menjadikannya sebagai petunjuk arah, tapi yang lainnya untuk petunjuk kejadian-kejadian yang ada di bumi. Nah, misal, nah, kalau muncul bintang ini dan bintang ini di arah sana, bintang ini di arah sana, maka nah, kejadian di bumi akan terjadi yang seperti ini, seperti ini. Melihat bintang tapi untuk umur, mengetahui ma'rifatul umur al-ardiyah, perkara-perkara yang terjadi di muka bumi. Nah, inilah yang tidak boleh. Ini yang namanya ilmu ta'thir, jenis yang kedua. Nah, kalau yang tadi untuk mengetahui arah, namanya ilmu tafsir, itu enggak masalah. Peredaran bintang, nah, untuk mengetahui bulan, waktu, tempat, arah, enggak masalah. Tapi yang bermasalah di sanalah ilmu ta'zir, yang dengan mengetahui pergerakan bintang, maka dia akan bisa mengetahui perkara-perkara yang terjadi di muka bumi ini atau yang akan terjadi. Nah, orang yang lahir pada bintang ini, maka nanti akan hidupnya akan demikian, bahagia. Nah, orang yang lahir pada bintang ini, maka nanti dia hidupnya akan sengsara. Nah, gak ada kaitannya antara kebahagiaan seseorang, kesengsaraan seseorang dengan pergerakan terbitnya bintang ini, terbitnya bintang itu. Gak ada kaitannya dengan kesengsaraan seseorang, gak ada kaitannya dengan rezeki seseorang, gak ada kaitannya dengan jodoh seseorang. Semuanya itu adalah min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang ada di muka bumi, kenikmatan, kesengsaraan, bencana, musibah, kebahagiaan, semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang mengkaitkan, maka berarti dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Nah, makanya di sana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mutir Nabi Nuh ikada. Nah, yusbihu min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Nah, pagi-pagi di antara hambaku ada yang beriman kepadaku, ada yang kafir terhadapku. Nah, pagi-pagi, nah, ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, fa'amma man qol, ada pun orang yang mengatakan, mutir nabi nau ikada. Kita hujan ini dengan sebab bintang itu, munculnya bintang ini, bintang itu, mendapatkan kenikmatan hujan. Ini salah satu contoh saja. Nah, mengkaitkan apa yang terjadi pada bintang dengan kejadian yang ada di bumi. Entah itu terjadinya hujan, bertiupnya angin, terjadinya topan, ataupun yang lainnya. Nah, dikatakan di situ, fahuwa kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Maka dia telah kafir kepadaku dan dia beriman kepada bintang. Nah, sehingga enggak ada pengaruhnya, enggak ada sebabnya. Apa yang terjadi di muka bumi enggak ada kaitannya dengan apa yang terjadi di atas sana. Nah, bintang yang beredar enggak ada kaitannya. Barang siapa yang mengkaitkan, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Dalilnya hadis yang tadi mutir Nabi Nau'i kada. Wallahu ta'ala alam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.